gereng-gereng persis kaya orang mendem. Tapi wajahnya jelas. Wajahnya ada semacam pencerahan. Karena apa? Ya mbak ati ini pun dijebol dening nuru zikri. Cahaya zikir. Sing nuwun sewu, kadang-kadang zikir itu diselepelekne kali wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir itu kan ana mung sesebutan. Sesebutan itu lak jeneng. Lah jeneng niku penting lho nggih. Jadi, lek pamane enten wong sembarang kalir men nganggo jeneng kok. Jeneng niku lah milih ya tenanan. Duwe dagangan kudu enek merek sing pas. Kados studio sing ngerekam niki. Nggih. Niki lah golek jeneng ya wis diitung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok. Kok ora radio jenenge Dugel ngono ya ora pantes gitu ya. Lha itu sudah. Lah atik niki sebutan, sebutane unen-unen. Contone upami. Amut ngandel. Padha-padha barang gak ngerti sampean dereng tau bukti. Durung tau roh buktine. Liwat teng pinggir desa ngisor barongan teng sanding bu. Bareng-bareng bocah akeh ngoten. Terus sing sitok iku nyebut. Demit. Terus mesti reaksi sing muncul. Kepayu, padahal dimite gak enak. Nek namung sesebutan mon berpengaruh. Lah benten lek liwat ngisor barongan bareng-bareng wong akeh terus karo salatullah, salamullah, ora enak apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah, apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa ning penguasa. Allah niku leluhuring luhur-luhuring luhur. Maha maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggene nur ning tenggene ati niku mesti bereaksi. Lah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengecak zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah salat, berusaha untuk merasakan salat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah dan tidak sah. Mergo sah dan tidak sahnya harus dipelajari sak durunge. Sama napa temu nenek wong, Allahu Akbar membuka takrib. Iki Allahu Akbar ku sah ora kan mboten. Itu sudah ditinggalkan, bukan gak dinggo. Dinggo tapi wis gak jadi beban. Kalau dene wong belajar sepeda motor, ora belajar nyetir, ngene napa ngene biro pengajaran apa belajar nyetir niku. Nalika wis nyekel setir napa buka teori. Ya malah nabrak-nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan. Delok rambu-rambu sing pas dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Nah, tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek. Mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf dan seterusnya, itu sangat luas. Sing insya Allah, mangke badhe dipun jelasaken wonten ing kitab Al-Hikam mangke pelan-pelan. Tapi sing jelas, kula nyuwun dumateng para rawuh lan umum dumateng ingkang mirengaken. Supados memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum. Dileremno dhisik, dirasakno sing tenan, baru insyaallah niku mengke enten labete, enten pengaruh. Nek urung-urung sing enek kok wis kecurigaan akal. Wah, enggak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal dijak mikir tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur tegese wis mungkur ya kaya wong belajar nyetir niku wau. Ora kok wis nyetir bareng sing gawa teori mbok bukai lho mboten malah. Nabrak-nabrak to nggih. Jadi kan ben kan diomongi karo sing belajar sepeda. Wong nyepeda kuwi carane pedale dipancal, setire dicekel, awake nggih ngimbangi. Nalika diomongi ngoten lak dereng nyepeda. Sik diomongi. Ya terus jenengan kok nglakokne sepeda urut kaya lek ngomong ini malah tiba. Pedale dipancal, kula wis dipancal, setire dicekel, ya tiba dhisik. Lah, terus budi ya bersepeda artinya apa? ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan. Dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali enggak pernah dirasakan. Ngoten. Engko lak iso roh carane sepedaan ora nyekel setir barang. Iki kok ya ora tiba lho ngoten. Bagi ngoten, malah ana sing nekat nganggo BMX niku jempeng ngoten niku kok ya ora tiba. Malah sing pun ahli akrobat niku malah nggawa sepeda roda siji ning dhuwur tampar kok ya ora tiba. Ya niku sedaya mboten mungkin kelakon lek mboten langsung terjun melatih diri masuk ke sana. Jadi tasawuf itu pada hakikatnya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri. Kalau Islam ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu. Nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya, untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, notok kepada Allah sesuai dengan dawuhipun Allah, wa inna ila rabbikal murtaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu akan selesai. Jadi lah urung kepada Tuhan ya urung selesai. Nek wong sugih ya kurang sugih. Sugih kurang sugih. Pemenang melarat, anggota lagi. Sugih kurang sugih, pangkat kurang pangkat, kuasa kurang kuasa. Gak perlu jenuh wong itu iso aja mati, anggota lagi. Niku mboten barbar. Nah, selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku gambaran singkat tentang tasawuf sing insyaallah mangke langkung jelas malih, langkung jembar malih menawi kilo panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam. Salah singipun wekdalipun ingkang kale kirang-kirang gangsal 15 menit. Badhe kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Sembahai kuala wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam sing nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf wong tarekah napa mawon sing mboten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten? Menika kula waos ringkesan riwayat singkat saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin, kapetik saking kitab Tabaqatus Sadiliyah. Al Ustad Al Imam Qutbul Arifin Tarjumanul Wasilin Mursidus Salikin Munqidul Halikin Mudhiru Sumusil Ma'arif wa Mubdi Asraril Lataif Al-wasil ilallah wal-muwasil ilaihi Tajuddin. Jadi ini juluan-juluan titel-titel sing diakoni dening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Ibnu Athaillah satunggal Al-Ustad Guru Al-Imam Panutan Qutbul Arifin menjadi pusat orang yang ma'rifat Tarjumanul Wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah wusul kepada Allah Mursidus Salikin, pembimbing, orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah. Mungkidul Halikin, orang yang mengentas, orang yang keblowok, ngelakoni kerusakan. Mudhiru Sumusil Ma'arif, yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani. Wa Mubdi Asraril Lataif, yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut, rumit, yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya. Yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka dia? Dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama, membawa asraril wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah wusul. Abul Fadl itu kunyah orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya. Apa namanya seperti kata sinten Sayyidina Ali dipunjuluki kanjeng Nabi Abu Turab, bapak lebu. Ya Abu Turab. Dan menjadi Abul Fadl Sayyidi Ahmad, asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al Husain bin Ataillah Al Juzami. Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam. Lajeng madhabipun madhab Maliki As-Sakandari menika nami tempat tinggalipun kranten panjenenganipun nalika sampun madeg dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria Mesir. Ngoten. Sedane wonten dusun Qorofi. As-Sufi hakikatan, ya mbak secara hakiki menekuni kesufian. As-Sadili tariqatan, tariqahipun tariqah Sadiliyah. Ajubatu zamanihi. Ajubatu zamanihi itu cara gambarane dadi pengeram-eram nalika dik sijik sugenge wa nukhbatu asrihi wa awanihi al-jami' li anwa'il ulum sing berhasil mengumpulkan, merangkum dari berbagai macam ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usul fikih, nahwu, sharaf lan sak macam-maceme sedaya dipun kuasai. Malah dening gurunipun dipun juluki madhabu muftil madhabain. Syekh Ibnu Athaillah ne kalih gurune dipun juluki muridku sing iki dadi muftil madhabain. Wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro ini ku madhab syariat dan madhab hakikat. Betul. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika ahli ngaji, ahli mauidzah. Cara sakniki nggih kiai sing kata sangat pengikutipun disambung menika panjenenganipun nggih mursyid thariqah Sadiliyah ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika penggantosipun Syekh Abil Hasan As-Sadili. Dados Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika putu murid saking Syekh Abil Hasan As-Sadili. Secara singkat bagi kula aturaken riwayatipun dos pundi seorang Syekh Ibnu Athaillah kok sampai punya wawasan terus tinggalan kitab sing pun berabad-abad ngantos sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Syekh Ibnu Athaillah ngriwayataken dhateng badanipun piyambak kanthi dawuh suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah menika nggadahi semacam napa nggih persoalan konflik antawisipun Syekh Ibnu Athaillah kalih murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi. Jadi nalika semanten Syekh Ibnu Athaillah mun dadi kiai. Tapi dereng melok tarekah penak omong ngoten. Cek kiai syariat dereng melok tarekah. Lajeng suatu ketika piyambake niku semacam gadah ingkar dateng praktek-praktek tasawufipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid-muridipun. Jarot mukhasamatun baini wa baina ahad di ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla suhbatilahu. Terjadilah perselisihan pendapat antara ane kulo kali salah setunggale muridnya Syekh Abil Abbas Al-Marsi sak derenge kulo berguru dateng Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun suatu ketika mentok muridipun mboten saged jawab dateng Syekh Ibnu Athaillah. Terus muridnya ngeten sampean mboten usah maido kulo, kulo niki murid, nah kulo niki duwe guru sing penak kapan-kapan anu ya jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Ngoten, derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipun angen-angen kalih Syekh Ibnu Athaillah. Kultu fi nafsi, aku ngomong ning atiku dhewe, ya bener pancen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono daripada aku bantah-bantahan maido-maido perkara sing aku dhewe urung rodatane ujare aku iki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan cara sakniki tabayun. Memperjelas persoalan aku tak melok ngaji rono. Ngoten. Lek panjen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah Taala dimuncul le tanda-tanda kebenaran. Akhire saestu jeneng Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan nggih melok ngaji ngoten mawon. Pas pengajiane Syekh jeneng Abil Abbas Al-Marsi kalau wau. Lajeng ngoten. Saya Abil Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesulukan. Ngoten pas nerangne ngoten niku niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi napa nggih nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara kanu dipahami wong biasa angel. Mergo di antarané sing didhawuhne ngeten di antarané niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan kedirian seseorang. Nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sing dilakoni wong suluk. Nerangaken tingkat kedekatane wong suluk dumateng Allah, macem-maceme wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh sing pertama Islam. Niku jenenge darajatul intiyat, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat, terus nglakoni syariat. Sing nomor loro iman, ya niku diarani maqam makrifat, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor telu ihsan. Niku suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya Abil Abbas, istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama Islam itu namanya ibadah, yang kedua iman itu namanya ubudiyah, yang ketiga ihsan itu abudah. Diterangke malih, istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Ngene iki. Sing cara wong ngaji sampai blenek. Pinten-pinten istilah. Akhirnya kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun serodok suudon dhisik niku wau piyambake terus yakin akhirnya kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abil Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok wong aku jago kitab ibaratnya cara sakniki ngoten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi ki ana ukapan-ukapan ukara-ukara sing secara apapun gak kena dibantah tapi ora nek di kitab. Mesti iki saka pangeran. Akhirnya dengan begitu salpunipun ngaos Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudhone teng Abil Abbas malah sing enten rasa tresno lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten tekane dadak. Bangsa wangsul teng pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso. Pokoke kaya-kaya piyambake mlebu omah niku wis. Wis ora doyan lah ben apa. Ketolak atine nolak mau mlebu omah. Terus enten rasa-rasa sing aneh sing sakjane apa to rasaku ini ku mboten ngerti. Ngerti piyambake niku mboten ngerti. Terus piyambake nyepi. Nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngambet. Terus piyambake nyempol kok iki gak iso ngudari lek ora Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun Syekh Ibnu Athaillah sowan dengan Syekh Abil Abbas Al-Marsi menyatakan kula niki kangen dateng jenengan. Syekh, ukhib buka. Ana wallahi ukhib buka. Akhirnya Syekh Abil Abbas jawab, ahabbakallahu kama ahbabtani. Yo, muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong mesti ini kan assalamualaikum kok malah petuk ora muni assalamualaikum. Krana napa brontone pengin kepanggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun sak sampunipun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken dhateng gurune, dipun tuntun dening gurune Syekh Abil Abbas Al-Marsi sampai Syekh Abil Abbas Al-Marsi nuding temenan. Lek bocah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun sok ben akhire dhek arep dadi muftil madhhabain. Dhek arep nguasani ilmu lahir lan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah sing insyaallah mangke kitabipun Al-Hikam